Muqamah. Adapun apa yang dijadikan dalil oleh para ahli nahwu dari kalangan Kufiyun, maka kita ta'wilkan yu'awwal ala hadfil mausuf wa sifatihi, dan kemudian iqamat ma'mul sifah muqamah, dihadapkan sifatnya dan yang disifatinya, dan kemudian diganti dengan ma'mul sifah sebagai mengganti kedudukannya. Takdirnya adalah mahiya biwaladin maqulun fihi ni'mal walad. Barinya kan walad disifati dengan kalimat ni'mal walad. Mahiya langsung diganti dengan ni'mal walad. Mahiya bi ni'mal walad. Itu kata mereka. Ada yang dihadap, yaitu walad dan maqul. Bi waladin maqulin. Apa ini kedudukannya sifat dan mausuf, ya. Walad yang disifatinya mausuf, maqulin fi, yani seorang anak yang dikatakan tentangnya ni'mal walad. Berarti selesailah dengan takwil seperti ini, bahwasanya ma hiya bi waladin maqulun fihi ni'mal walad, maka masuk ke mana binya? Masuk ke isim, yaitu walad, masuk kepada mausuf yang disifati. Sehingga kalimat ma hiya fi ni'mal walad di sini ada yang mahdhuf. Apa lagi yang mahdhuf? Sifat mausuf. Walad, waladin bi waladin maqulun fi ni'mal walad. Idan fil kalami syai' mahdhuf. Dalam ucapan ini ada yang mahdhuf. Kita jawab begitu. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan ini? Kalau kalian mengatakan bahwa ni'ma adalah fi'il madhi, bagaimana mungkin fi'il madhi dimasuki huruf jar bi? Kita jawab, di situ ada yang mahdhuf, yaitu sifat dan mausufnya yang takdirnya adalah ma hiya biwaladin maqulun fihi ni'mal walad. Tapi karena sudah mafhum, maka tidak perlu disebut lagi, langsung disebut dengan kalimat ma hiya bi ni'mal walad. Demikian pula pada ni'mat sayr, bi'sal air. Wa ni'mat sayr ala airin maqulin fihi bi'sal air. Bi'sal air. Faharful jar bil haqiqah, maka huruf jar pada hakikatnya dalam kalimat itu, innama dakhala ala ismin mahdhufin. Sesungguhnya huruf jar tersebut masuk pada isim yang mahdhuf, yang tidak tersebut tapi terpahami. Kama bayyana, sebagaimana kita terangkan. Berarti kalau kita katakan ni'mas sayr ala bi'sal 'air, kalimat ala bi'sa, bagaimana takdirnya? Ala 'airin maqulun fihi bi'sal 'air. Wa kama qala al-akhar, dan sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wallahi ma layli bina sahibu wala muqalitu al-layani janibu. Demi Allah, tidaklah malamku orangnya dapat tidur. Ini malamku ini tidak bisa tidur padanya. Wala muqalitu al-layani janibu, dan tidak pula akan tercampur antara dua layan. Layan dari li, kelemahan atau sesuatu yang layin, yang lembek. Dikatakan maknanya yasif annahu arqa laylatahu wa tala sahrahu wa jafa jambuhu 'anil farash fa ka'annahu na'imun 'ala shay'in khashin la lina fih. Yani menggambarkan kalau dia dalam keadaan malam itu sedih, dan tala sahruhu, banyak begadang, tidak tidur, dalam keadaan jafa janbuh, dalam keadaan kering atau jauh pinggangnya dari tempat tidur, jauh dari tempat tidur. Maka annahu na'imun 'ala shay'in khashin, maka seakan-akan dia tidur di atas sesuatu yang sangat kasar. Yani la muhalitul layani, tidak disentuh sesuatu yang lembek, tidak sentuh sesuatu yang lembut atau yang apa, yang lunak. Ini tidak mendapatkan tempat tidur yang lembut. Lali nafi, tidak ada kelembutan padanya. Ini menggambarkan betapa susahnya malam itu sang penyair ini, bahwa dia tidak dapat tidur. Ini syahid, apa syahid yang dimaksud oleh Ibn Hisham dengan syair ini? Wallahi ma layli binama sahibuhu walam mukhalut allayani janibuh. Hah? Syahid? Binama. Ini untuk pembantah pendapat Kufin tadi, bahwa kalimat bi masuk ke ni'ma, bi ni'mal walad, atau ala yang masuk ke air, ala bi'sa, masuk ke bi'sa, ala bi'sa al-air. Ini adalah sama kedudukannya dengan kalimat binama sahibuhu. Sama enggak kedudukannya? Sama. Nama, apakah mukhtalafun fi atau muttafaq ala fi'liyatihi? Muttafaq ala fi'liyatihi, disepakati oleh seluruh ahli nahu, oleh pakar-pakar ilmu nahu, bahwa yang namanya kalimat nama ya namu itu fi'il madhi, fi'lun madhi. Nama ya namu ma'ruf. Tapi toh ternyata bisa dimasuki ba. Bagaimana mereka menjawab? Itulah jawaban kita tentang ucapanmu. Ni'mal walad, binikmal walad dan ala bi'sal air. Mereka menjawab bahwa kalimat bina masahibuhu itu ada yang mahdhuf katanya. Yani ma laili, dikatakan di sini ai bilailin maqulun fihi na masahibu. Maknanya adalah tidaklah malamku ini bilailin maqulun fihi na masahibu. Tidak bisa dikatakan sebagai malam yang diucapkan badannya tidur orangnya. Berarti ba ini masuk ke mana? Masuk ke isim mahdhuf taqdiruhu lail. Wallahi ma laili bilailin yuqalu fihi nama sahibu. Mafhum? Mafhum ghar mafhum? Iya. Karena mereka tahu nama itu adalah fi'il madhi, maka mereka takwilkan. Tidak mungkin ba huruf ba harfu jar masuk ke fi'il madhi, enggak mungkin. Berarti ada yang mahdhuf. Apa taqdiruhu? Takdirnya yang sedang disifatinya sedang sifati apa? Malam. Tidaklah malam ini, malamku ini, sebagai malam yang dikatakan orangnya malam itu tidur, tidak. Berarti yang disifati adalah malam. Berarti di sini takdirnya wa ma laili bilailin maf'ulun fihi nama sahibu. Mereka pun kufur pun menakwilkan begitu. Karena mereka tahu nama itu adalah fi'il. Maka kita jawab pula bahwa pada nikmah pun sama. Ma hiya bi nikmal walad. Maknanya bi waladin maqulun fihi nikmal walad. Dan pada kalimat ala biksal hir juga sama. Bukan ala biksa tetapi ala syai'in mahdhuf. Alanya masuk pada sesuatu yang mahdhuf. Ala hirin maqulun fihi biksal hir. Syait? Nah. Bagus sekali cara menjawab beliau rahimahullah. Walamma faridtu, kita masuk pada yang berikutnya setelah madhi yaitu fi'il amr. Qala walamma faridtu min dhikri alamatil madhi, ketika selesai aku sebutkan tentang ciri-ciri fi'il madhi wa hukmihi dan hukum-hukumnya, wa bayani makhtulifa fihi dan menerangkan apa yang diperselisihkan padanya, minhu sannaitu, maka aku duakan, ini aku nomor duakan, bil kalami ala fi'lil amr, dengan pembicaraan tentang fi'il amr. Fadzakartu, maka aku katakan anna alamatahu allati yu'raf biha murakkabah min majmu'i syai'ain. Diingat matannya dulu. Berkata beliau dalam matannya, wa amrun yu'rafu bidalalatihi 'ala talab. Fi'il amr dikenal atau diketahui dengan penunjukannya kepada talab. Yani menunjukkan makna permintaan sesuatu. Ma qabulihi ya al-muqatabah. Dengan ciri kedua bisa menerima ya al-muqatabah. Perhatikan

Mu'talul awal kalau di awal. Tentunya yang sedang kita bahas adalah mabni, tentunya huruf akhirnya mu'tal al-akhir. Nahu seperti ghaza yaghzu. Ghaza yaghzu. Apa huruf akhirnya? Ghaza alif. Tadarik al-mudharanya yaghzu. Apa huruf akhirnya? Wow. Bagaimana fi'il amr dari ghaza yaghzu? Ughzu. Ughzu. Tetap dhamma. Tetap dhamma dan ternyata bukan mabni ala sukun tapi mabni ala hadfi harfil illah. Mabni dengan dihadzafkan, dengan dihilangkan huruf illah tadi, yaitu huruf wawunya, menjadi ughzu. Demikian pula khasya yakhsha. Ikhsha, takutlah kamu. Mada naqul mabniyun ala hadfi harfil illah bahwa al-ya, al-ya wa alif, alif, ikhsha. Warmi dari rama yarmi. Rama yarmi, huruf akhirnya huruf illat, yaitu huruf ya. Bagaimana fil amrnya? Irmi. Irmi tanpa huruf ya. Irmi. Bagaimana kita katakan? Mabniyun ala hadfi harfil illah bahwa ya. Baik. Wa qad yubna ala hadfi nun. Dan kadang-kadang dia mabni ala hadfi nun, mabni dengan dibuang nunnya. Wa dhalika in kana musnadan li alif itsnain. Yang demikian kalau bergandengan dengan alif itsnain seperti quma atau wawul jamaah seperti qumu atau yaul muqatabah seperti qumi. Baik, ketiga-tiganya kita katakan mabni ala hadfin nun. Mabninya mabni dengan dihadapkan huruf nun. Fa hadhihi thalatha ahwal lil amri aydan kama anna lil madhi thalathata ahwal. Maka ini tiga keadaan bagi fi'il amr. Sama seperti fi'il madhi punya tiga keadaan. Fi'il madhi hukum asalnya mabni alal fatah. Tapi kadang bisa mabni ala dham, kadang bisa mabni ala. Demikian fi'il amr punya tiga keadaan. Hukum asalnya apa? Mabni ala sukun. Tapi kadang bisa mabni dengan hadaf harful illah. Kadang bisa mabni dengan hadaf nun. Jadi walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fi, dan karena di antara fi'il-fi'il amr ada pula yang diperselisihkan, seperti fi'il madhi ada yang diperselisihkan, ternyata dalam fi'il amr juga ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Hal huwa fi'lun aw ismun, diperselisihkan apakah dia fi'il atau isim. Maka kata Ibn Hisham nabbahtu alaih, karena adanya perselisihan seperti ini aku ingatkan. Kama fa'altu mithla dhalika fil fi'l al-madhi, sebagaimana aku lakukan di dalam fi'il madhi, yakni ketika beliau mengatakan bahwa bi'sa wa ni'ma wa 'asa wa laysa adalah fi'il madhi ala sahih. Maka ketika tentang fi'il amr juga beliau menyatakan tentang yang mukhtalafun fi, dia singgung dengan kalimat apa? Dengan kalimat wa minhu ay min fi'il al-amr, dan termasuk fi'il amr adalah halumma menurut dialek Bani Tamim, dan had wa ta'al alal asah menurut pendapat yang lebih sahih. Aku ingatkan tiga kalimat halumma dan had dan ta'al. Adapun halumma faqtulifat aw faqtalafat fiha al-arabu ala lughatain. Adapun kalimat halumma terjadi perselisihan di kalangan Arab antara dua dialek. Ihdahuma, salah satunya dialek yang menyatakan antalzam tariqatan wahidah, bahwa kalimat halumma tetap dalam satu keadaan. Wala yaqtalifu lafdhuha bihasbi man hiya musnadahu man hiya musnadatun ilaih, dalam keadaan tidak berbeda lafadznya sesuai dengan kepada siapa disandarkan, yakni disandarkan pada siapapun tidak berubah lafadznya. Fataqul, maka kau katakan dengan dialek pertama, halumma ya Zaid, halumma ya Zaidan, halumma ya Zaidun, halumma ya Hindun, wa halumma ya Hindani, wa halumma ya Hindan. Dialek yang pertama dalam keadaan terus mengucapkan halumma, tidak berubah lafaznya sama sekali siapapun yang sedang dipanggil. Karena halumma kan mengandung talab, yaitu kemarilah. Sehingga di sini fi'il amr masuknya halumma. Tetapi ada dialek yang memanggil seseorang dengan halumma, tetapi halumahnya tidak berubah siapapun yang dipanggil, berapapun yang dipanggil, mudzakkar ataupun muannas. Kalau dipanggil Zaid, halumma ya Zaid. Atau dua Zaid, halumma ya Zaidan. Atau tiga Zaid, halumma ya Zaidun. Atau yang dipanggil perempuan, halumma ya Hind, tetap halumma. Atau dua perempuan, halumma ya Hindan. Atau banyak, halumma ya Hindan, tetap halumma. Ini satu dialek. Qala, dikatakan hiya lughatu ahli al-Hijaz. Dialek ini adalah dialek penduduk Hijaz. Berarti menurut dialek penduduk Hijaz, halumma fi'il amr atau bukan? Man yajid. Berarti menurut dialek ahli al-Hijaz, halumma itu fi'il amr atau bukan fi'il amr? Kembali kepada cirinya. Cirinya fi'il amr harus terkumpul dua perkara. Apa itu? Pertama menunjukkan talab, kedua masuknya ya. Tetapi di sini halumma, karena dialek itu terus menyebut halumma walaupun untuk perempuan, maka masuk atau enggak masuk? Hah? Enggak masuk ya mukhatabah. Berarti cirinya baru satu. Benar. Berarti seperti mirip dengan isim fi'il amr. Seperti isim fi'il. وبها جاء التنزيل قال الله تعالى. Dan dengan dialek inilah turun Al-Qur'an dengan menyatakan wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Dikatakan wal qa'ilina li ikhwanihim, dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, halumma ilaina, marilah kemari. Baik, berarti yang dipanggil satu kedua atau jamak? Hah? Jamak. Kalau jamak mestinya halumu, kan begitu. Tetapi ternyata tetap halumma. Qailina li ikhwanihim halumma ilaika. Berarti sini dengan dialek Hijaz. Aitu ilaina, yakni datanglah kepada kami. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lain, qul halumma syuhada'akum. Di sini juga sama, kalimat halumma dipakai untuk jamak, dalam keadaan tidak berubah. Ay ahziru, yani hadirkanlah saksi-saksi kalian, bukti. Kalau yang dipanggilnya adalah jamak, adalah kalimat kum, halumma syuhada'akum. Datanglah, datangkanlah kemari saksi-saksi kalian. Berarti yang diajak bicara satu atau dua? Tiga atau lebih. Tiga atau lebih artinya jamak, karena dipakai kum. Halumma syuhada'akum, datangkan kemari saksi-saksi kalian. Yani ahdiru syuhada'akum. Wa hiya indahum ismu fi'il. Maka menurut mereka, menurut ahlul Hijaz, isim fi'il. Berarti bukan fi'il, bukan fi'il amr, tetapi isim fi'il. Li'annaha wa in kanat dalatun ala talab, karena walaupun menunjukkan permintaan, permintaan untuk datang, lakinnaha la taqbal ya'ul mukhatabah, tetapi dia tidak menerima ya'ul mukhatabah. Ini dialek pertama. Dialek kedua, antal haqha dhamairul barizah. Dialek yang kedua menggunakan kalimat halumma dengan memasukkan dhamir-dhamir barizah ke dalamnya. Yani bisa bergandengan dengan dhamir-dhamir, dengan kata ganti kata ganti. Bihasbi man hiya musnadatun ilai, sesuai dengan siapa yang diajak bicara atau siapa yang dipanggil. Fatakul, maka diucapkan dengan dialek kedua, halumma wa halumma wa halummu. Halumma ya Zaid, wa halumma ya Zaidai, ya Zaidan, dengan alif, aliful itsnain. Wa halummu ya Zaidun, halummu ya Zaidun, dengan jamak. Atau kalau perempuan jamak wahal mumna bil fakki wa sukunil lam. Bil fakki yani dengan dipisahkan dua mimnya. Itu kan mimnya musyaddadah. Musyaddadah itu bertasydid seakan-akan dua mim. Tetapi kalau sudah ketemu dengan nun maftuhah, nun niswah, maka bukan halumma tetapi halmumna. Nah, wahalummi, kalau perempuan satu, halummi ya hind. Ini dialek yang kedua. Berarti pada dialek kedua, halumma adalah fi'il amr, karena kedua syaratnya terpenuhi. Syarat pertama dia menunjukkan permintaan, ini permintaan untuk datang. Sedangkan ciri kedua ada pula, yaitu masuknya atau dapat masuknya ya ul muqatabah halummi wa hiya lughat Bani Tamim, dan ini adalah dialek Bani Tamim. Wa hiya inda haula fi'il amr, maka yang demikian menurut mereka halumma adalah fi'il amr li dalalatiha 'ala talab wa qabuliha ya al muqatabah, ya al muqatabah, karena menunjukkan permintaan dan karena bisa dimasuki ya al muqatabah. Maka Ibn Hisham mengatakan dalam matannya apa? Wa minhu halumma, dan diantaranya di antara fil amr adalah halumma menurut Bani Tamim. Harus ada kalimat menurut Bani Tamim. Di antara fil amr adalah halumma menurut Bani Tamim. Karena menurut ahli Hijaz bukan. Menurut ahli Hijaz adalah isim fi'il. Wa qad tabayyana bima istashhadtu bihi min al-ayat anna halumma tustakmal qasiratan wa muta'addiyah. Dan telah jelas qattabayyana bima istashhadtu bihi, dengan apa yang aku jadikan sebagai saksi-saksi, sebagai syahid-syahid, yaitu dua ayat tadi. Ternyata kita tahu bahwa halumma itu mengandung makna, bisa makna qasirah, bisa makna muta'addiyah. Bisa maknanya datanglah, bisa pula maknanya datangkanlah. Mana dua syahid yang dibawakan oleh syekh? Ayat tadi, dua ayat tadi. Ayat pertama dengan ayat kedua berbeda maknanya. Ayat pertama, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Ketika dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, marilah kemari. Berarti di sini qasirah. Qasirah artinya dalam keadaan, maknanya marilah kemari, kalian kemari. Tetapi yang kedua, qul halumma syuhada'akum muta'addi ila maf'ul. Makna yang kedua membutuhkan maf'ul. Halumma syuhada'akum. Datangkanlah saksi-saksi kalian. Berarti halumma tusta'mal qasirah wa muta'addiyah, mengandung dua makna, makna qasirah dan makna muta'addiyah. Makna qasirah artinya adalah dalam keadaan bermakna marilah kemari atau datanglah kemari, tetapi muta'addiyah maknanya adalah datangkanlah kemari. Berarti membutuhkan maf'ul, siapa didatangkan? Datangkanlah saksi-saksi kalian. Bagaimana untuk membedakannya? Ya membedakannya dengan melihat apakah ada maf'ulnya atau tidak. Kalau ada maf'ulnya berarti datangkanlah, kalau tidak ada maf'ulnya berarti datanglah kemari. Baik. Wa amma had wa ta'al. Adapun dua kalimat berikutnya, had wa ta'al, tidak disebutkan dengan kalimat Bani Tamim atau dialek ahli Hijaz, tetapi disebutkan dengan kalimat alal asah dalam matannya. Dan ta'al wa had alal asah. Fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin fi asma'il af'al. Disebutkan alal asah karena memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Tetapi yang sahih, yang rajih, kedua kalimat itu adalah fi'il amr. Fa'addahuma jama'atun, walaupun ada sekelompok para ulama minan nahwiyyin dari kalangan ahli nahwu, mereka mengatakan bahwa had dan ta'al adalah asma'ul af'al, isim fi'il. Berarti seperti ahli Hijaz terhadap halumma. Seperti halumma menurut al-Hijaz, berarti seperti itu terus. Ta'al ya Hind, ta'al ya Zaid, ta'al ya Zaidan, ta'al ya Zaidun, dan seterusnya. Tetapi yang lebih sahih dikatakan wassawabu annahuma fi'la amrin. Yang sahih bahwa kedua-duanya adalah fi'il amr, Apa dalilnya? Bidalil annahuma dalani ala talab. Dalilnya adalah bahwa dia menunjukkan talab, menunjukkan permintaan, ini permintaan untuk datang, dan permintaan untuk memberikan sesuatu, had. Watalhaqhuma ya al-mukhatabah, watalhaqhuma ya al-mukhatabah. Dan bisa pula ya al-mukhatabah masuk ke dalam dua kalimat ini. Kamu katakan hati kepada perempuan, wa ta'ali kepada perempuan. Yani kalau kamu memanggil adikmu yang perempuan atau istrimu, kamu katakan hati ya fulana, atau ta'ali ya fulana, marilah kemari. Maka di sini qul bidin a'azakumullah, had dan ta'al kedua-duanya adalah fi'il amr karena bisa dimasuki ya al-mukhatabah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna akhir had maksurun abadan. Ketahuilah bahwa akhir dari fi'il had itu selalu dalam keadaan kasrah, maksurun abadan, hati. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarin, kecuali kalau untuk jamaah laki-laki. Fa innahu yudham, maka dia didhammahkan menjadi kalimat hatu misalnya. Fa taqulu hat ya Zaid, wa hati ya Hind, wa hatiyani ya Zaidan aw ya Hindan, wa hatina ya Hindat. Kullu dhalika bi kasrita. Perhatikan, semuanya dengan kasrah di huruf ta. Ya toh? Hati ya Zaid, hati ya Hind, hatian atau hatia ya Zaidan. Semuanya diakhiri atau semuanya taknya dalam keadaan kasrah. Wa taqul, namun kau katakan kepada jamaah, kepada orang-orang yang banyak laki-laki, hatu ya qaum, dengan dhammah karena mengikuti wawul jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul hatu burhanakum. Karena yang diajak bicara adalah jamaah kaum laki-laki, maka disebutkan dengan kalimat hatu dengan waw dan dengan dhamma. Berarti ini ayat ini sebagai syahid bahwa tak bisa berubah jadi dhammah karena waw jamaah, dan juga bisa menjadi syahid bahwa yang rajih kalimat had dan ta'al adalah fi'il amr, bukan isim fi'il. Kalau isim fi'il tentunya akan disebutkan kul hati burhanakum, kan begitu. Tetapi di sini hatu berubah dimasuki waw, berarti dia dalam keadaan fi'il amr, karena akan dimasuki pula domir-domir lainnya, dan di antara domir muannats al-muqatabah hati. Nah, wa an akhir ta'al maftuh fi jami'i ahwalihi. Kalau had tadi taknya kasrah, sedangkan ta'al lamnya dalam keadaan fathah dalam segala keadaan, min ghairi istithna, dalam keadaan tidak terkecuali. Berarti yang lebih tepat bukan ta'ali tapi ta'alai. Ta'alai. Karena dikatakan di sini oleh beliau, maftuhun fi jami'i ahwali bila istithna aw min ghairi istithna. Dia fathah dalam segala keadaan tanpa kecuali. Maka kau katakan misalnya, ta'ala ya Zaid, atau ta'alai kalau untuk perempuan, ta'alai ya Hind, ta'alaya ya Zaidan, wa ta'alau dengan waw jama'ah, ya tetap fathah. Ta'alau ya Zaidun, wa ta'alanna ya Hindat, kullu dhalika bil fathi. Semua itu lamnya fathah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul ta'alau atlu alaikum. Qul ta'alau, bukan ta'alu tapi ta'alau. Kalau di sini ta'alau, maka dengan ya'ul muqatabah pun ta'alai, bukan ta'ali, ta'ali. Seperti kebiasaan orang-orang bicara, yani dialek-dialek awam sekarang ini, orang Arab mengatakan ta'ali, ta'ali. Nah, padahal semestinya ta'alai, ta'alai. Nah, wa qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan juga, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Dikatakan fata'alaina, ini panggilan untuk mu'annath jamak. Umatti'kunna berarti untuk mukhatabat, ini yang diajak bicara perempuan banyak. Allah sebutkan dengan kalimat ta'alaina, bukan ta'alina, tapi ta'alaina. Wa min thamma lahanu man qala. Kalau begitu, min huna, dari sini telah terjadi lahan orang yang berkata dengan kalimat ta'ali uqasimkil umuma ta'ali, dan masih banyak lagi siir-siir yang begitu dalam nyanyian-nyanyian mereka. Ini orang-orang penyanyi-penyanyi Arab kalau nyanyi tentang perempuan, ya sama, lagu-lagu Arab dengan lagu-lagu di Indonesia sama, banyak urusan perempuan, ya, cinta-cinta seperti itu. Maka kalimat ta'ali sering dipanggil atau sering disebut, ya, ta'ali, ta'ali begitu. Dan rata-rata mereka yalhan, yalhan dalam bahasa Arab, yalhan itu artinya tidak tepat dalam menyebutkan, tidak pasti. Seperti syair ini, ta'ali uqasimkil humuma ta'ali, marilah kemari, aku bagi kesedihanku bersamamu. Marilah kemari, dengan dikasrahkan lamnya. Walamma fariqtu, baik, intahaina. Selesai dari keterangan tentang fi'il amr yang akan datang insyaAllah tentang fi'il mudhari. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.